gunung, lautan, ataupun yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan dan kejelekan mereka. Loh, lautan punya kejelekan, Ustaz? Ya. Nyatanya sudah banyak. Beberapa waktu yang lalu, kapal Senopati tenggelam. Beberapa waktu yang lalu, mengamuk lautan itu dengan perintah Allah, dia meluap dan menimbulkan gelombang tsunami. Loh, gunung punya kejahatan, Ustaz? Iya. Dengan kehendak Allah, telah Allah ciptakan itu semua. Dengan keadilan dan hikmah Allah, telah Allah ciptakan itu semua. Apa yang diistilahkan oleh orang-orang kaum Mu'tazilah dengan istilah hukum alam. Karena seringnya dibahas bahwa terjadinya gempa dan tsunami itu karena adanya pergeseran lempengan-lempengan bumi. Sehingga kebanyakan orang sekarang bicara sedikit-sedikit lempengan bumi. Nah, lupa bahwa ternyata itu semua dengan kehendak Allah. Kenapa terjadi? Ketika hamba-hamba Allah telah banyak melanggar, telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diistilahkan oleh mereka dengan hukum alam? Sebenarnya istilah hukum alam ini, atau diistilahkan dengan sunnah kauniyah, sebenarnya adalah istilah-istilah yang bersumber dari ilmu filsafat, yang cukup membahayakan jika istilah ini sering disosialisasikan. Cukup membahayakan akidah. Kalau kita mendapatkan yang seperti itu, bacalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan, musibah, malapetaka di bumi maupun di lautan disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ingat sama ayat itu. Sehingga kita enggak terlalu terikat dengan teori-teori, tidak terlalu kita digiring oleh opini yang di tebarkan. Kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ayat kedua dari surat Al-Falaq. Sebelum saya melanjutkan pada makna ayat ketiga dari surat Al-Falaq, mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya persilahkan. Nah, ada waktu kira-kira kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk kita gunakan semampu kita tanya jawab dan diskusi. Nah, atau saya lanjutkan pada mana ayat yang ketiga sambil siap-siap pertanyaan. Biasanya kalau mendadak gini nggak siap pertanyaan. Tadinya sudah siap tapi karena mendadak akhirnya lupa apa tadi ya. Sekarang coba sambil diingat. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah melanjutkan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika telah tiba. Ghasiq maknanya adalah kegelapan malam. Ketika kegelapan malam itu telah tiba, maka intensitas dan frekuensi serta jenis kejahatan itu bertambah bermacam-macam. Terkhususnya ketika malam telah tiba. Di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan yang muncul di malam hari, di saat mulai gelap. Hati-hati. Siap-siap. Maka kita tahu di antara sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, kalau sudah mau memasuki waktu maghrib, Rasulullah membacakan doa ruqyah kepada dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Cucu-cucunya disuruh masuk. Dan Rasulullah mengingatkan agar anak-anak kecil ketika menjelang maghrib itu dimasukkan, jendela, pintu ditutup. Ini secara praktek amalan Rasul, ya, atau perintah dari Rasul untuk dipraktekkan oleh umatnya dalam bentuk amalan. Beliau meruqyah cucunya, dibacakan doa-doa ruqyah. Karena di malam hari ini mulai bermunculan jiwa-jiwa yang jahat untuk melakukan operasi kejahatannya. Berbagai macam, pencuri malam hari, ya. Kemudian dalam bentuk hewan, ya, ular, ya, tikus, itu seringnya beroperasinya malam hari di saat tidur, ya, mengganggu makanan kita, ya. Jin juga sering operasinya malam hari, tukang sihir malam hari. Nah, ini di malam hari tempatnya kejahatan, pentas rock malam hari, iya kan, malam hari, ini acara-acara kejahatan ini, ya, yang bisa merusak dan mendatangkan musibah bagi umat. Nah, hati-hati. Kalau sudah malam hari ini, banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menegaskan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makna ghasiq apa? Kegelapan malam. Di antara ayat yang menunjukkan makna ghasiq itu adalah kegelapan malam adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Allah menyatakan wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Coba kita perhatikan, aqimis salat liduluki syamsi, tegakkanlah salat ketika telah matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, hingga datangnya malam, ghasaqil lail, kegelapan malam. Coba perhatikan pada ayat ini, ila ghasaqil lail, ghasaq dalam ayat ke-78 surat Al-Isra ini dialah yang sama maksudnya atau maknanya dengan yang Allah sebutkan dalam ayat ketiga surat Al-Falaq, min syarri ghasiqin, min syarri ghasiq, nah, min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, dalam ayat ke-78 surat Al-Isra Allah menyatakan ila ghasaqil lail, sampai datangnya kegelapan malam, wa qur'anil fajr. Agak keluar sedikit, ada faedah penting. Dalam ayat ke-78 surat Al-Isra ini tadi ada sebuah faedah dalam ilmu fikih. Sekedar dicatat bahwa waktu sholat itu terbagi menjadi tiga jenis. Waktu sholat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu waktu sholat di siang hari dimulai dengan tergelincirnya matahari hingga terbenamnya, yaitu sholat apa? Asar dan duhur dan asar. Dan waktu sholat di malam hari dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, yaitu sholat apa? Maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajr, yaitu di waktu fajar. Maka dari itu diperbolehkan bagi seorang musafir menjamak sholat siang hari atau menjamak sholat malam hari, menjamak duhur dan asar, menjamak maghrib dan isya. Gak boleh, oh sama-sama deket, asar sama maghrib aja deh. Nah, sama-sama deket kan. Nah, atau maghrib dengan subuh, gak boleh. Subuh dengan duhur dijamak, gak boleh. Nah, yang boleh itu duhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh sendiri. Sehingga sholat itu terbagi menjadi tiga dari sisi waktunya, sholat siang, sholat malam, dan subuh. Nah, dari sinilah kemudian sebagian ulama berpendapat jika ada seorang wanita mengalami haid, menstruasi, kemudian dia suci di waktu asar. Sekarang ini baru suci, sekarang ini misalkan jam 5 suci dia, maka dia harus mandi. Berbeda pendapat ulama, apakah wajib kepada wanita itu untuk melakukan sholat asar saja tanpa duhur, ataukah juga terkenai kewajiban untuk menunaikan waktu duhur, sholat duhur dan asar secara bersama-sama. Begitu juga seorang wanita yang selesai suci dari haidnya jam 8 malam, waktu sholat apa itu? Isya. Apakah wajib kepada wanita itu untuk menunaikan sholat isya saja tanpa maghrib, karena di waktu maghrib dia masih belum suci, diwajibkan untuk meninggalkan sholat karena haid atau nifas misalkan. Atau juga mengerjakan sholat isya bersama maghrib. Sebagian ulama berpendapat bahwa kondisi yang seperti ini bagi seorang wanita yang suci dari haid atau nifasnya di waktu asar, maka dia mengerjakan waktu mengerjakan sholat duhur bersama asar. Wanita yang sucinya di waktu sholat isya, maka diwajibkan kepadanya untuk menunaikan sholat maghrib bersama isya, dengan dalil bahwa sholat itu terbagi menjadi tiga waktu. Dengan ayat ini, ayat ke-78 surat Al-Isra. Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mana ustaz pendapat yang lebih benar? Nah, itu pembahasannya di fikih. Tapi secara global saya sebutkan bahwa insyaallah pendapat yang lebih kuat, insyaallah berbeda juga enggak apa-apa. Nah, yaitu kalau sucinya di waktu asar, maka wanita tersebut hanya diwajibkan melakukan sholat asar tanpa duhur. Kalau sucinya di waktu isya, maka wajib baginya menunaikan sholat isya saja tanpa maghrib. Nah, inilah ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian terkait dengan ayat tersebut, ayat ketiga dari surat Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika dia telah tiba. Kita disunnahkan dalam kondisi seperti ini untuk membaca zikir di waktu sore, yang terutama zikir-zikir yang berisi permohonan perlindungan, yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada di malam hari ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kemudian wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang akan terjadi pada malam hari ini. Wa syarri ma ba'daha, dan kejahatan yang akan terjadi sesudahnya. Ini doa dibaca oleh Nabi dan diajarkan oleh beliau kepada kita sebagai bentuk pengamalan juga terhadap ayat ini. Kita berlindung dari kejahatan malam hari. Dan beberapa doa yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan cara seperti ini, maka insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bentuk kejahatan, berbagai macam bentuk fitnah. Siapa tahu bukan musibah. Biasanya kalau kita berbicara kejahatan, yang ada di benak kita itu maling, perampok, ya gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Ini yang kita bayangkan kan, tabrakan. Jarang sekali yang kemudian muncul di benak kita ini ketika disebutkan kejahatan ya, atau kejelekan, fitnah dalam perkara agama. Bisa saja di malam hari nanti kita terfitnah kalbu kita dalam suatu perkara yang akhirnya muncul di kalbu kita keengganan, berat hati untuk mengamalkan Islam. Muncul suatu fitnah masuk ke kalbu kita. Sampai di suatu hari Rasulullah di malam hari bangun dengan nampak Rasulullah terkejut. Dengan cepat dan terburu-buru Rasulullah membangunkan istri-istrinya. Dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para istrinya. Kemudian diperintahkan mereka untuk sholat. Kata Rasulullah, telah turun pada malam hari ini fitnah. Ya, ini sangat luar biasa. Maka dari itu kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan keselamatan fisik, keselamatan, akidah dan iman kita kepada diri kita atau kepada manusia. Banyak meminta perlindungan kepada Allah. Banyak meminta perlindungan kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rabbun Nas, sebagai Rabbul Falak, Rabbul Alamin, berlindung kepada Allah sehingga kita diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan ini mengakhiri pembahasan kajian tafsir pada hari ini, dan masih tersisa dua ayat terkait dengan surat Al-Falaq. 6, yaitu wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita akan bahas pada kajian yang akan datang dan beberapa hukum permasalahan yang terkait dengan surat ini. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i rahimahumullah, dalam kitab tafsir disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau, yakni Sayyidah Aisyah, berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi." Nah, fa'arani al-qamar hina tala'a. Di suatu hari Rasulullah menarik tanganku, kata Aisyah, kemudian menunjukkan kepadaku bulan. Dalam riwayat lain Rasulullah memberi isyarah begini kepada Aisyah, menunjukkan bulan yang baru muncul, hina tala'a, ketika baru terbit. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, membimbing Aisyah sebagai istrinya, diingatkan oleh Rasul. Kata Rasulullah, ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqaba. Ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqaba. Wahai Aisyah, berlindunglah engkau kepada Allah dari kejahatan al-ghasiq. Apa tadi makna al-ghasiq? Kegelapan malam. Idza waqaba, jika telah tiba. Sebagian orang menyatakan bahwa makna ghasiq itu adalah bulan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ada sebagian yang menafsirkan bahwa makna al-ghasiq itu adalah bulan dengan dasar hadis ini, dan hadis ini sah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahihah bahwa hadis ini sah. Sambil menunjuk, Rasulullah memegang tangan Aisyah ke arah bulan dan menyatakan, ta'awwadhi billahi, berlindunglah engkau wahai Aisyah, min syarril ghasiq idza waqab, dari kejahatan. Nah, ini al-ghasiq, sambil menunjuk kepada bulan. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa makna al-ghasiq itu adalah bulan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa sebenarnya tidak ada kontradiktif antara makna al-ghasiq bahwa itu adalah kegelapan malam dengan hadis yang disebutkan ini. Karena kata beliau, bulan itu terbitnya kapan? Di malam hari, ketika malam mulai muncul. Ya. Muncullah bulan, terbit, kelihatan, terlihat. Sehingga tidak ada pertentangan antara kedua makna ini. Bahwa yang dimaksud al-ghasiq adalah kegelapan malam, sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang lainnya di dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Nah, dalam hadis ini ada sebuah faidah, yaitu bantahan terhadap sebagian pihak yang menyatakan tidak boleh kita menuding ke matahari atau ke bulan. Ada sebagian orang berkeyakinan bahwa enggak boleh menuding, ya, itu bulan, enggak boleh. Nanti bisa ini dan bisa itu. Wallahu alam, bisa apa? Bisa kaya atau bisa? Nah, kalau bisa kaya semua orang akhirnya nuding ke bulan. Nah, keyakinan ini terbantah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah menarik tangan Aisyah sebagai istrinya, kemudian menuding dan menunjuk isyarah kepada bulan. Enggak ada larangan dari Rasul, tidak ada larangan dalam Al-Qur'an untuk kita memberikan isyarah kepada bulan atau menunjuk kepada bulan. Sehingga kita tidak boleh mengharamkan atau melarang seorang hamba dari suatu perbuatan kecuali jika memang Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkan perbuatan tersebut. Dan sebaliknya, kita tidak boleh menyatakan sesuatu itu wajib kepada seorang hamba, mewajibkan suatu amalan tertentu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan tidak pula diwajibkan oleh nabinya. Nah, dalam perkara agama ini sekedar faedah terkait dengan ayat ketiga dari surat Al-Falaq. Tersisa waktu 1 menit untuk tanya jawab. 1 menit sisanya. Nah, iya, fadhil. Kejahatan itu murni dari makhluk-makhluk Allah. Ya. Murni dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan atau keyakinan mereka. Padahal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tsunami ya kejahatannya laut. Gempa kejahatannya bumi. Yang dimunculkan oleh bumi, yaitu tadi lempengan-lempengan bumi yang bergerak itu. Nah, dan seterusnya. Nah, tetapi Allah dengan telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in. Bahwa Allah itu adalah khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, segala sesuatu yang ada. Apa saja itu? Allah lah yang menciptakan dan menentukannya. Nah, ini pembahasan lebih terkait dengan pembahasan takdir yang sebenarnya perlu dibahas secara rinci berdasarkan batasan-batasan yang telah diletakkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Iya, kapan diucapkannya? Nah, apakah zikir pagi itu hanya sebatas sampai terbitnya matahari, kemudian setelah itu masuk waktu duha sudah berhenti, ataukah masih boleh? Begitu juga zikir di sore hari, apakah terbatas sampai terbenamnya matahari saja berakhir, kemudian setelah itu sudah tidak berlaku doa itu diucapkan? Jawabannya adalah waktu yang terbaik zikir pagi itu adalah sebelum terbitnya matahari, dan waktu terbaik zikir sore itu adalah sebelum terbenamnya matahari. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan seseorang lupa pada sore hari seperti ini, dia belum mengucapkan zikir di sore hari, maka gak ada masalah dia membacanya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya sekalipun, gak ada masalah. Nah, begitu juga di waktu pagi, yang belum sempat atau lupa untuk berzikir pagi sebelum terbitnya matahari, diperbolehkan baginya untuk berzikir walaupun matahari telah terbit. Dalil yang menunjukkan keutamaan diucapkannya zikir-zikir itu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari adalah firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan berzikirlah, pujilah Allah. Nah, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan, qabla thulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum terbenamnya. Ini waktu yang lebih utama. Bukan berarti bahwa tidak boleh diucapkan secara mutlak apabila telah lewat waktunya. Silakan boleh, tapi tetap kita berupaya di waktu sore seperti ini kita berzikir. Ya, di situ ada beberapa doa. Ya. Kemudian di waktu pagi kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, siang, tafadhol. Ya. Iya. Pertanyaannya, apakah tidak boleh kita meyakini adanya hukum alam? Ini pertama. seperti kaitan antara apa yang disebutkan oleh badan meteorologi, ya, bahwa diperkirakan akan begini, akan begitu. Meyakini adanya hukum alam, ya, sebatas bahwa ini sebagai sebab saja. Sebatas itu adalah sebab. Sebab terjadinya gempa, sebab terjadinya tsunami secara hukum alam, ya, sebatas itu saja. Dalam keadaan tetap dia yakin bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah, di bawah kehendak Allah, dan di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sebatas itu. Seperti apa yang diperkirakan oleh badan meteorologi dengan mempelajari alamat-alamat atau tanda-tandanya. Tetapi kalau sampai keyakinan itu mengalahkan keimanan dia, mengalahkan tawakal dia, mengalahkan keyakinan bahwa itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan. Kalau kita melihat fakta sekarang ini, dengan gencarnya pemberitaan, gencarnya publikasi hal-hal yang semacam itu, lambat laun menggiring akidah umat untuk menyandarkan diri kepada berita-berita itu, untuk lebih meyakini berita-berita tersebut, bukan sebagai perkiraan tetapi sebagai ilmu yakin. Sebagian sekarang mulai terbawa ke arah sana. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan sama sekali. Sebatas misalkan badan meteorologi memperkirakan bahwa curah hujan pada bulan ini atau hari ini akan bertambah dengan tanda-tanda seperti ini yang telah mereka pelajari. Sebatas ini saja, tanpa meyakini bahwa pasti terjadi seperti itu, tanpa meyakini bahwa awan yang hitam itulah yang menurunkan hujan. Kalau gak ada awan hitam gak bisa turun hujan. Sebatas seperti itu boleh. Tetapi kalau sampai melahirkan keyakinan dan menggiring umat untuk mempercayai hal seperti itu, melebihi kepercayaan mereka kepada takdir Allah, melebihi keyakinan dan keimanan mereka kepada kehendak Allah, maka yang seperti ini tidak boleh. Kalau kita kembalikan kepada fakta dan kenyataan yang ada sekarang ini, mulai banyak dari umat yang tergiring ke arah sana dan mulai terbentuk opini serta pemikiran seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat misalkan atau kita dengar sebuah berita bahwa diperkirakan dengan terjadinya pergeseran lempengan bumi di lautan Pasifik, ya, itu akan melahirkan atau mendorong munculnya pergerakan lempengan bumi di daerah sini. Nah, berlanjut ini. Dari berita ini orang akhirnya was-was. Coba ini. Takut. Munculnya was-was dan takut berdasarkan berita tersebut, nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, yang bisa membahayakan iman seseorang. Lambat laun akan terkikis iman tersebut. Lebih mempercayai hukum alam dibandingkan takdir Allah. Maka dari itu, jangan sampai kita menyibukkan atau terlalu banyak menyibukkan diri kita dengan yang seperti itu. Kalau ada berita, ya sudahlah, manusia, manusia lemah. Nah, manusia lemah. Mau terjadi atau tidak, Allah yang menentukan. Anu katanya apa, diperkirakan begini dan begitu. Yes. Nah, dia sendiri gak bisa memperkirakan kapan penyakit influenza menimpa dia. Nah, para tokoh itu gak tahu kapan dia kena penyakit, maaf-maaf saja, mencret. Ya, bakterinya masuk ke perut, gak tahu. Ya, sudah, manusia terbatas. Nah, untuk menepis, ya, syubhat-syubhat yang bisa menguasai pemikiran kita. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari ummahat atau akhwat sama dengan yang baru ditanyakan. Nah, terkait dengan yang baru saja dijawab. Nah, pertanyaannya boleh saya bacakan. Apakah kerusakan di muka bumi disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri? Lalu bagaimana dengan takdir Allah? Nah, jawabannya bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah. Semua perkara terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu perkara pun luput dari ketentuan Allah. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, kalau terjadi bagaimana bentuk kejadiannya, seberapa banyak kejadian itu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, dicatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, dengan ilmu Allah yang tidak terbatas, dengan kehendak Allah yang tidak terbatas, dengan kemampuan Allah yang sama sekali tidak bisa dibatasi dengan apapun dan oleh siapapun. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, inilah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Subhanallah. Kata Allah, tidaklah menimpa musibah di muka bumi ataupun menimpa kepada pribadi-pribadi kalian kecuali semua itu telah tercatat sebelum kami menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Tercatat peristiwa tsunami di Aceh sebelum bumi ini diciptakan dan lautan Aceh belum diciptakan pula. Sudah tercatat dengan tegas Allah menyatakan, inna dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah. Di akhiri ayat ini dengan penegasan, jangan dikira itu sulit bagi Allah. Allah menyatakan, sesungguhnya yang seperti itu semua mudah bagi Allah. Nah, ditentukan semuanya. Tetapi Allah juga menjadikan sebab-sebab munculnya musibah, sebab-sebab terjadinya malapetaka. Di antara sebabnya, dosa-dosa manusia, pelanggaran, kemaksiatan, kesyirikan, banyaknya dukun-dukun yang dikemas dengan kemasan modern, diberi nama dengan nama-nama yang seolah-olah perkara itu perkara yang boleh-boleh saja, paranormal, orang pintar, dan yang semisalnya, nama-nama dan berbagai macam kemaksiatan. Sekarang ini kita ada di masjid, di depan sana, di belakang sana, di samping kanan, di samping kiri, kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan di bumi Allah. Ini sekarang nih kita duduk di masjid, di sana ada yang pacaran, di sebelah sana sedang nyanyi rock niru orang-orang barat. Rasulullah menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka bagian daripada kaum itu. Yang meniru John Travolta, ya sama. Yang meniru Michael Jackson, ya sama dengan Michael Jackson. Nah, ya, bagian dari mereka. Niru Rolling Stone, niru apa lagi? Nah, sama. Nah, ini tegas Rasulullah menyatakan. Di sebelah sana lagi kemaksiatan, ada yang judi, ada yang menipu. Di toko-toko nih ada yang enggak jujur. Nah, ini anu Pak, sudah kadaluarsa? Oh, belum. Belum Pak, kebetulan bapaknya buta huruf, enggak bisa baca atau sudah tua, enggak apa-apa. Padahal sudah kadaluarsa superminya. Ini terjadi, ini nih sekarang. Kemaksiatan demi kemaksiatan, yang zahir ataupun yang batin, di bumi Allah. Nah, riba. Terjadi riba, transaksi riba. Yang Allah menyatakan, barang siapa yang setelah datangnya nasihat, datangnya teguran, masih tidak mau berhenti dari transaksi ribawi, maka kata Allah, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Bukan pengumuman perang dari NATO, dari Allah. Ya. Allah yang mengumumkan peperangan ini. Ini ke bumi, kalau lempengan di bawah ini digerakkan, ya, lempengan di bawah masjid ini digerakkan sedikit, ya, selesai semua. Nggak berat bagi Allah, nggak sulit bagi Allah. Maka jawabannya bahwa semua musibah itu pertama kali telah ditentukan oleh Allah dan ditakdirkan, tetapi Allah telah menentukan sebab-sebabnya. Oh, terjadi anu tanah longsor, ya banyak maling. Ya, banyak maling sekarang. Ilegal apa? Logging, ya. banyak illegal logging, maksiat lagi, melanggar pemerintah, melanggar waliul amr, menipu, mengurangi hak. Nah, Ustaz, BBM naik, ya diantara sebabnya adanya illegal oil, ya, ribuan ton, ya, oleh para pedagang dan pengusaha-pengusaha gelap dikirim keluar, karena di luar harganya lebih mahal, di Singapura, di Malaysia, ya, itu di lautan Jawa itu, ya, setiap hari ratusan kapal tanker yang membawa ratusan ribu ton minyak, ya, negeri ini dikirim keluar. Nah, kemaksiatan demi kemaksiatan, di laut, di bumi, ya, di daratan, di udara, kemaksiatan, berbagai macam bentuk kemaksiatan. Barakallahu fikum. Jadi itu jawabannya, wallahu alam bisawab. Mungkin kajian kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dua ayat yang tersisa dari surat Al-Falaq insyaallah taala. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman kita dan menambah amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan kajian tafsir untuk yang ketiga kalinya pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita membahas sebagian tafsir terkait dengan surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq yaitu Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Kita telah membahas Tiga ayat pertama dari surat Al-Falaq. Sebelum saya melanjutkan tafsir ini, ada satu hal penting, bahwa suatu amalan ketika dikerjakan, diwujudkan dengan adanya rintangan-rintangan, semakin rintangan itu berat, maka ganjaran yang akan dia terima semakin besar. Saya mengingatkan, mudah-mudahan kajian kita kali ini, hari ini khususnya, di tengah guyuran hujan kita datang, ya, dinilai oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar, insyaallah. Mudah-mudahan. Yang keempat atau ayat keempat dari surat Al-Falaq, setelah kita mengetahui makna Al-Falaq dan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah yang turun sebelum peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengetahui makna yang disebutkan oleh para mufassirin tentang Al-Falaq dengan beberapa dalil yang mereka sebutkan, kemudian kita mengetahui makna ghasiq dalam ayat ketiga, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ghasiqin idza waqab. Maka sekarang kita mempelajari ayat keempat, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejahatan an-naffatsat. An-naffatsat adalah para dukun-dukun, para tukang-tukang sihir yang meniupkan tiupan sihirnya kepada buhul-buhul tali, ya, ikatan-ikatan tali yang sudah dia ikat. An-naffatsat ada dua kemungkinan asal lafadznya dalam pengertian. Yang pertama adalah jamak dari naffatsah. An-naffatsat itu dinamakan jamak muannats salim, bentuk plurals jamak. Tunggalnya naffatsah. Seperti kalau kita melihat sayyarah, itu mobil artinya. Jamaknya sayyarat, sama dengan ini sekarang. An-naffatsat itu bentuk jamak dari apa? Naffatsah. Naffatsah maknanya adalah tukang tiup atau seseorang yang meniupkan, tetapi pelakunya atau subjeknya itu muannats, wanita. Ya. Kalau pria naffas, jamaknya naffasun. Ya. Naffasun. Tapi kalau wanita naffasah, jamaknya naffasat. Jika asal katanya dari ini naffatsah, maka makna dari ayat ini wa min syarrin naffatsat maknanya adalah dan dari kejahatan para tukang sihir wanita yang meniupkan tiupan sihirnya kepada ikatan-ikatan tali. Bisa dipahami ya? Kemungkinan yang kedua bahwa yang dimaksud tukang sihir di sini umum sifatnya, baik pria maupun wanita. Ya. Kalau begitu, kalimat naffatsat sebenarnya adalah sifat dari sebuah kata yang asalnya al-jama'at, yakni kelompok-kelompok tukang sihir yang tugasnya atau pekerjaannya naffatsat. Ya. Jama'at an-naffatsat. Jadi seolah-olah min syarri al-jama'atin naffatsat. Jadi naffatsat itu sifat, ya, dalam ketentuan bahasa Arab ada kata yang berfungsi sebagai sifat, ada yang berfungsi sebagai mausuf yang diberi sifat. Nah, misalkan ra'aitu rajulan salihah, saya melihat seorang pria yang soleh, maka pria itu sesuatu yang diberi sifat, kata soleh itu adalah sifatnya. Ya, bisa difahami. Nah, dan seterusnya. Begitu juga dalam ayat ini, wa min syarrin naffatsat, kalimat naffatsat itu sifat, mausufnya mana yang diberi sifat dengan naffatsat? Mausufnya adalah al-jama'at. Jadi wa min syarril jama'atin naffatsat. Maknanya dan aku juga berlindung dari kejahatan kelompok-kelompok tukang sihir yang meniupkan gitu. Bisa difahami ya perbedaan antara kemungkinan pertama dengan kemungkinan kedua. Nah, atas dasar itu yang dimaksud dengan an-naffatsat, kelompok-kelompok tukang sihir, ya, barisan-barisan tukang sihir, ya, meliputi tukang sihir yang wanita dan juga meliputi tukang sihir yang pria. Ada kemungkinan kedua bahwa an-naffatsat, kenapa pakai lafadz muannats? Kenapa pakai lafaz mu'annath? Faham makna mu'annath?